aku nangis ketiban mondo. Rondo tak kira perawan barang tak kawin anak esa akan. Pancing aku wes rondo, rondo tua anakku limo. Tangan yang atas saya bisa diolah awal koyong goreng telo. Sampai mana larang rekane mas anak limo beda bapak. Wangge angge orang orang orang melo jawe melo ngomong itu rondo. Rakate ompong duwe anak sagede kinto. Wangge angge orang orang orang melo gawe melo ngomong. Anak limo ake mangane penting boe ake tirakate. Iya iya mas. Semono wayang kawin nanggap bal-balan tamune rame tenan nganti sing ngandelok wake sing ngumbang antope akeh tenan endo duwe karung-karungan wis podo kondangan nganti akeh sing podo kelangan rawan rondo podo wae mas mesti rondo penak. Rakate ompong duwe anak segede kinto. Wangge angge orang orang orang melo gawe melo ngomong. Kuku pite akar anak eh kabeh kuwi dadi resiko. Bal-balan kamu rame tenan nganti sing ngelo wake sing nyumbang hae amplope akeh tenan ento duwe karung-karungan podo kondangan nganti akeh sing podo kelangan rawon rondo podo wae mas mesti rondo penak rasane. Wangge angge orang orang ora melo gawe melo rondo anak limo kumpul barang gurune kloso. Wangge angge orang orang orang melo gawe melo ngomong. Anak limo ake mangane penting ngembangi ake tirakate. Wangge angge orang orang orang melo gawe melo ngomong itu rondo rakate ompong duwe anak sangat dekito. Jangan lupa ya koleksi VCD original New Palapa. Dan jangan lupa beli produk perdana rekod Surabaya yang asli lho Rek. Jangan yang bajakan. Pesannya Wiwi satu lagi, jangan upload MP3 sama videonya. Ya, beli.